إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurut Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Taala kita masih diberikan oleh Allah Taala kesempatan, waktu luang untuk menuntut ilmu syar'i. Di samping nikmat-nikmat yang tadi saya sebutkan, nikmat Islam, nikmat sunnah dan yang lainnya, dan juga kita diberikan oleh Allah nikmat waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Akhwani fi din, a'azakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita yang terakhir membahas tentang tauhid rububiyah. Itu yang terakhir kita bahas, tentang tauhid rububiyah. Dan tentang tauhid ini, rububiyah diakui oleh kaum musyrikin. Dan saya sudah jelaskan bahwa ar-rububiyah, tauhid rububiyah berkaitan dengan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pemilik langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta. Jadi tauhid ar-rububiyah yang dikatakan ar-rabbu, yaitu Allah SWT. Dan rububiyah mencakup tentang al-khalq, ar-rizq, al-mulk, at-tadbir. Ar-rububiyah yaitu Allah sebagai pencipta. Enggak ada di alam semesta ini pencipta kecuali hanya Allah. Apa aja yang ada di langit dan di bumi ini Allah yang menciptakan. Yang paling besar makhluk Allah adalah arsy. Allah menyebutkan Rabbul Arshil Azim, dan Allah menyebutkan Rabbul Arshil Karim, bahwa Allah yang menciptakan, yang memiliki arsy yang maha besar, dan Allah yang menciptakan arsy yang karim, yang mulia. Itu yang paling besar. Makhluk Allah. Artinya di alam semesta, di langit, di bumi, dan di alam kubur, enggak ada khalik kecuali satu, hanya Allah. Semuanya selain Allah adalah makhluk. Atau disebut dengan al-alamin. Maka disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian sekecil apapun makhluk itu Allah yang ciptakan. Apakah biji-bijian, apakah itu semut, atau apa lagi yang lebih kecil, atau molekul-molekul atau atom yang paling kecil, Allah yang menciptakan semuanya. Enggak ada pencipta kecuali hanya Allah. Ini wajib kita yakini. Dan semua yang Allah ciptakan, Allah Maha tahu. Enggak ada yang Allah ciptakan Allah tidak tahu. Semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini Allah mengetahui semuanya. Saya ambil contoh pohon yang menciptakan Allah. Pohon itu, satu pohon itu daunnya ada yang bisa hitung? Enggak ada yang bisa hitung. Satu pohon nih di luar masjid ini enggak ada yang bisa hitung. Dua pohon, tiga pohon, berapa juta pohon, berapa hutan yang ada, itu semua daunnya Allah tahu. Yang basah, yang kering, biji-bijian, itu semuanya Allah tahu. Enggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Jadi Allah yang menciptakan, Allah mengetahui. Sebagaimana Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Dalam surah Al-Mulk. Bukankah Allah yang menciptakan itu mengetahui apa yang Allah ciptakan? Dan Allah Maha lembut. Dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah juga mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, sampai daun yang jatuh, yang basah, yang kering, Allah tahu. Antum lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah yang menciptakan, Allah mengetahui semuanya. Itu melihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Allah menyebutkan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan bagi Allah, di sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan. Semua yang daratan ini Allah mengetahuinya. Wal bahr, dan semua yang di lautan dan seluruh isinya Allah mengetahui semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu pun daun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Daun yang jatuh di seluruh penjuru dunia ini dan apa yang ada di sorga, semuanya Allah mengetahui semuanya. Wala habatin fi dhulumatil ard, dan begitu juga biji-bijian yang ada di kegelapan malam, di kegelapan bumi, semua biji-bijian yang ada di kegelapan bumi Allah mengetahuinya. Wala ratbin, tidak ada satupun yang basah. Wala yabisin, tidak ada satupun yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan semua sudah tercatat di dalam kitab yang nyata. Artinya semuanya Allah mengetahui. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi yang Allah tidak ketahui, enggak mungkin. Jadi Allah yang mencipta, Allah tahu tentang ciptaannya. Dan detail Allah mengetahuinya tentang ciptaan itu. Kemudian Allah yang memberikan rezeki, dan ini sudah kita bahas. Allah, semua makhluk yang Allah ciptakan, Allah berikan rezekinya. Makanya Allah atur semuanya itu dengan rapi semuanya. Enggak ada satupun makhluk yang Allah tidak berikan rezeki. Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki. Atau binatang yang melata di langit, di bumi, itu semuanya Allah yang memberikan rezekinya. Semuanya. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan bumi melainkan Allah yang memberikan rezeki kepada semuanya. Dan ini menunjukkan tentang Allah itu Maha pemberi rezeki dan Allah itu Maha adil. Enggak ada satupun di langit dan di bumi yang Allah tidak berikan rezeki. Di dalam surah Hud ayat 6 Allah menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Jadi enggak ada satupun binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Allah mengetahui tempatnya. Berarti Allah mengetahui semuanya. Apa yang dia tinggal, apa yang dia simpan, semuanya Allah tahu. Dan semua tertata dalam mahfud. Dalam surah Hud di ayat 6. Jadi yang pertama dari tauhid rububiyah ini rukunnya yaitu al-khalq. Yang kedua ar-rizq. Yang ketiga al-mulk. Yang keempat at-tadbir. Jadi semua Allah ciptakan, Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan kolam, Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan binatang, Allah yang menciptakan semua langit, bumi dan segala isinya. Dan Allah mengetahui semuanya. Dan semuanya milik Allah. Artinya Allah yang mencipta, Allah mengetahuinya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki. Enggak ada yang memiliki di langit dan bumi kecuali Allah. Jadi lahu mulkus samawati wal ard, bagi Allah semua kerajaan langit dan bumi. Dan ini wajib kita yakini, seyakin-yakinnya. Kemudian Allah yang mengatur alam semesta ini, enggak ada yang mengatur semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan Allah itu luar biasa semuanya. Makhluk ini Allah ciptakan, Allah yang atur semuanya. Untuk melihat alam semesta, Allah atur semuanya. Makhluk yang ada di bumi dengan makhluk yang ada di langit, ya banyak makhluk yang ada di langit. Artinya bintang-bintang, gugusan bintang, planet, matahari, bulan, semuanya Allah atur. Dan gak ada yang bertabrakan itu. Semua berjalan pada porosnya. Ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Matahari aja Allah atur, luar biasa itu. Gak pernah redup sama sekali. Dan orang mendapatkan kenikmatan itu. Dia Allah menciptakan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Tapi nanti aturan ini Allah balik ketika menjelang kiamat, terbit dari barat. Ini kekuasaan Allah SWT. Enggak ada yang berkuasa kecuali Allah. Semua alam semesta ini diatur Allah dengan rapi. Jadi betul-betul Allah menciptakan semuanya ini baru langit dan bumi. Belum lagi makhluk manusia. Diatur oleh Allah dengan rapinya. Semuanya. Ya, antum kalau lihat diri antum aja Allah suruh perhatikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang diri kamu, kenapa kamu enggak perhatikan? Ini luar biasa. Yang ada di tubuh manusia ini Allah suruh perhatikan. Dari mata aja antum bisa lihat. Tanya itu dokter mata itu yang ahli. Gimana itu? Jaringan dari saraf matanya aja. Belum telinga. Belum yang lainnya. Luar biasa kekuasaan Allah SWT. Yang ngatur hanya Allah SWT. Dan alam semesta ini semua Allah yang ngatur. Panasnya, dinginnya, hujan, semua ada ukurannya. Allah mengatur. Ini kekuasaan Allah. Makanya kalau disebutkan tentang kekuasaan Allah, enggak akan ada habisnya. untuk menulis ilmunya Allah, 7 lautan pun enggak akan habis untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. 7 lautan. Kalau seandainya semua lautan ini dijadikan sebagai tinta, seluruh pohon yang ada di bumi ini sebagai pena untuk mencatat, itu habis itu. Habis semuanya isinya, belum habis ilmunya Allah. Ini kekuasaan yang luar biasa. Makanya kita wajib untuk beribadah itu hanya kepada Allah. Jadi rububiyah ini disebutkan oleh para ulama dan Allah sebutkan dalam Al-Quran agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Makanya kita bahas yang kedua sekarang ini tentang tauhid al-uluhiyah. Dan dalil tentang tauhid rububiyah ini banyak dalam Al-Quran ya. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membagi semuanya, Allah atur alam semesta ini, Allah bagi semuanya. Rezeki Allah bagi semuanya. Ajal juga Allah tetapkan semuanya. Semuanya. Semua ada ajalnya. Tentang bentuk tubuh manusia, bentuknya, rupanya, Allah yang atur semuanya. Semuanya. Jadi untuk alam semesta ini semuanya Allah yang atur. Sekarang kita akan masuk kepada tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Jadi poin yang kelima. Sekarang kita masuk poin yang kelima dalam syarah akidah al-sunnah wa jamaah halaman 152. Tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hal itu disyariatkan oleh Allah, seperti berdoa, khauf takut, raja mengharap, mahabbah cinta, dzabah penyembelihan, bernazar, isti'anah minta pertolongan, istighatsah minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Karena Allah menciptakan ini semuanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, beribadah kepada Allah. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Wajib mereka menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu kepada Allah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Dan seluruhnya harus dilakukan karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Di akhir-akhir surah Al-An'am Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah. Amin. Tidak ada sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Jadi kita disuruh untuk beribadah itu hanya kepada Allah, dan kita tujukan hanya kepada Allah. Enggak boleh orang menunjukkan ibadah ini kepada selain Allah. Seperti disebutkan di sini tentang berdoa. Berdoa wajib kita lakukan hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan dalam kalian berdoa kepada-Ku, aku kabulkan doa kalian. Allah menyuruh berdoa hanya kepada Allah. Ketika doa ini dipalingkan kepada selain Allah, jatuhnya apa? Syirik. Ketika orang datang ke kubur-kubur wali, kubur-kubur kiai, kubur Habib, atau kubur yang dianggap keramat, kemudian dia minta kepada penghuni kubur itu, maka jatuh ke dalam syirkun akbar, syirik yang paling besar. Allah enggak redo. Jadi wajib menunjukkan ibadah itu kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Allah sangat murka. Kalau Allah disekutukan dengan makhluknya, Allah sangat murka. Karena yang memiliki semuanya Allah. Yang bisa mengabulkan semua doa Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah. Yang bisa menolak segala bahaya, itu hanya Allah SWT. Maka ketika doa ini dipalingkan kepada Allah, Allah sangat murka. Bahkan Allah menyebutkan, antum lihat dalam surah Yunus, di ayat 106-107 surah Yunus, tentang masalah doa ini ibadah. Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kalau doa ibadah, ibadah lakukanannya kepada Allah, enggak boleh dipalingkan kepada Allah. Allah menyebutkan berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat 106-nya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza min adh-dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah melainkan kepada janganlah kamu beribadah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa membahayakan kamu. Kalau engkau lakukan juga, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Min adh-dhalimin ay min al-musyrikin, orang yang musyrik. Kemudian di ayat 107 Allah menyebutkan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila Allah menimpakan kepada engkau bahaya, fala kashifa lahu illa hu, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan apabila Allah mengendaki kepada kamu kebaikan, enggak ada yang bisa melakukannya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, wa huwal ghafur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Dilarang kita berdoa kepada selain Allah. Kita wajib berdoa itu hanya kepada Allah saja. Kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sebutkan doa itu dipanjatkan kepada Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, itu ada di dalam surah Ghafir, surah Mukmin ayat 60. Dan di ayat 65-nya Allah menyebutkan huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishin lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang zat yang maha hidup, tidak ada sekutu bagi Allah, berdoalah kepadanya dengan ikhlas, dan baginya seluruh agama, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Jadi suruh kita berdoa hanya kepada Allah. Begitu juga takut, kita takut hanya kepada Allah SWT, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, menyembelih semuanya karena Allah dan menurut syariat Allah, bernazar juga karena Allah, minta tolong hanya kepada Allah, istighatsah minta tolong di saat sulit itu hanya kepada Allah, isti'adzah itu minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya kita lakukan hanya kepada Allah. Kemudian di bawahnya saya sebutkan, sungguh Allah tidak akan ridho jika Allah dipersekutukan dengan sesuatu. Allah enggak ridho apabila Allah disekutukan dengan sesuatu. Di dalam Al-Usul Al-Thalatha disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, inna Allah la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah enggak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan Rasul yang diutus. Allah enggak redo. Artinya Allah enggak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Allah enggak redo. Jadi Allah tidak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Allah enggak redo. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah? Umumnya yang paling dekat, pemimpinnya malaikat, malaikat Jibril. Orang berdoa minta kepada malaikat Jibril. Allah enggak redo. Karena doa wajib dipanjatkan hanya kepada Allah. Umumnya orang minta rezeki kepada malaikat Jibril. Allah enggak redo. Orang minta dimudahkan semua urusan kepada malaikat Jibril. Allah enggak redo. Karena semua diminta dan dipanjatkan hanya kepada Allah. Atau dengan Nabi yang diutus. Yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin siapa? Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Kalau ada orang yang minta kepada Nabi Muhammad SAW, minta dimudahkan urusannya, minta dimudahkan rezekinya, minta disembuhkan penyakitnya, Allah enggak redho. Dan Nabi enggak akan bisa, enggak akan mampu untuk melakukan itu. Kepada Nabi aja enggak boleh orang datang ke kuburannya untuk minta sesuatu, apalagi kepada yang lainnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan bisa. Tapi kenyataan yang ada, orang masih berbuat syirik kepada Allah, datang ke kubur-kubur wali, dan jutaan orang masih. Di Indonesia aja berapa juta orang berbuat syirik. Belum lagi negara lain. Kalau lihat negara-negara yang dibangun kubur-kubur itu, di Indonesia ini banyak kubur yang dibangun. Banyak sekali, ribuan itu. Lagi negara-negara yang lain seperti di Mesir, di Syam, di Yaman, di tempat-tempat yang lain, kuburan dibangun dan orang datang ke sana menyembah pada kubur itu. Ini syirkun akbar. Allah enggak redo. Allah enggak redo apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya. Kalau orang itu memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka jatuhnya kepada perbuatan syirik dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Saya bawakan di sini, lihat surah An-Nisa ayat 48 dan lihat surah An-Nisa ayat 116. Untuk melihat surah An-Nisa di ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Itu di ayat 48. Itsman 'azima, dosa yang paling besar. Dia telah mengadakan kebohongan dengan melakukan dosa yang paling besar. Karena enggak ada yang bisa mengabulkan semua doa kecuali Allah. Allah menyebutkan di sini bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu. Kalimat Allah enggak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik bagi orang yang tidak tobat sampai akhir hayatnya. Tapi kalau sekarang dia berbuat syirik, dia tobat kepada Allah, dengan tobat yang sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau dia sampai akhir hayatnya dia berbuat syirik sampai dia mati, maka enggak akan diampuni. Allah mengampuni selain dari itu, selain syirik Allah masih ampuni nanti di hari kiamat. Diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan orang berbuat syirik dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Sekarang lihat di ayat 116-nya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik kepadanya. Dan Allah mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang yang berbuat syirik itu, kata Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian kita lanjutkan. Dan ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Enggak boleh kita memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Kita wajib menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 163, untuk melihat. Jadi tentang ilah atau al-ma'lu, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Jadi Allah itu merupakan ilah. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Allah sebagai ilah. Al-ilah artinya al-ma'lu, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah, sesembahan yang diibadah dengan benar melainkan hanya Allah. Allah yang Maha Pemurah dan Allah itu yang Maha Penyayang. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Yukhbiru ta'ala wa huwa asdaqul qailin annahu ilahu wahid ay mutawahhidun munfaridun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi falaysa lahu syarikun fi dhatihi wala samiyya lahu wala kufuwa lahu wala mathila lahu wala nadhira wala khaliqa wala mudabbira ghayruhu fa'idha kana kadhalik fahuwa almustahiqu li'an yu'laha wa yu'bada bijami' anwa'il ibadah wala yushraka bihi ahadun min khalqihi. Jadi bahwasanya Allah, kata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang wafat tahun 1376 Hijriah, beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, dan tidak sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur alam semesta ini dengannya Allah. Apabila demikian, maka dialah satu yang berhak diibadahi. Dialah Allah yang tidak boleh sekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Kemudian Allah sebutkan, Ar-Rahman Ar-Rahim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-Rahman Ar-Rahim. Saya enggak sebutkan di dalam buku ini. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, al-muttasib bir-rahmatil azimah, allati la yumathiluha rahmatu ahadin, faqad wasi'at kulla syai'in wa 'ammat kulla hayyin, fabirahmati wujidat al-makhlukat, wabirahmati hasrat laha anwa'ul kamalat, wabirahmati indafa anha kullu niqmatin, wabirahmatihi arrafa ibadahu nafsahu bisifati wa ala'ihi, wabayanahum kulla ma yahtajuna ilaihi min masalih dinihim wa dunyahum, biirsalir rusuli wa inzal kutubi. Disebutkan oleh Syekh Sa'di bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah disifati dengan rahmah yang maha agung, yang maha besar, yang tidak dapat diserupakan dengan kasih sayang seorang pun juga. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu, dan rahmatnya Allah ini umum untuk semua zat yang maha hidup. Artinya rahmatnya Allah meliputi semua makhluk yang hidup ini. Dengan rahmatnya terdapat seluruh makhluk ini. Dengan rahmatnya terdapat seluruh macam-macam kesempurnaan. Dengan rahmatnya Allah tertolak semua bencana. Dengan rahmatnya Allah, Allah mengenalkan kepada hamba-hambanya tentang dirinya dengan sifat-sifatnya dan dengan nikmat-nikmatnya. Dan Allah menjelaskan segala apa yang dibutuhkan oleh makhluk ini, baik berkaitan dengan maslahat agama mereka maupun dunia mereka. Dan dengan rahmatnya Allah, Allah mengutus para rasul. Dan dengan rahmatnya Allah, Allah menurunkan semua kitab. Fa idza alima annama bil ibadi min ni'matin fa min Allah wa anna ahadan min makhluqin la yanfa'u ahadan alima anna Allah wal mustahiqqu li jami'an wa'il ibada wa ay yufrada bil mahabbati wal khawfi wal raja'i wat ta'zimi wat tawakkuli wa ghairi dhalik min anwa'it ta'at. Apabila seorang mengetahui tidak ada satupun nikmat yang diperoleh oleh seorang hamba melainkan semua dari Allah, sebagaimana Allah sebutkan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa aja nikmat yang kalian peroleh, semua datangnya dari Allah. Dan bahwasanya apa? Bahwasanya seorang makhluk tidak bisa memberikan manfaat kepada seorang pun juga. Yang memberikan manfaat hanya Allah. Enggak ada seorang pun bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Maka dia mengetahui bahwasanya Allah lah yang berhak dengan seluruh bentuk ibadah yang wajib kita ibadahi hanya kepada Allah. Allah yang berhak untuk disendirikan dalam kecintaan, takut, mengharap, pengagungan, tawakal dan yang lainnya. Dari semua bentuk-bentuk ketaatan kita wajib menunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, wa anna min azlamiz zulm wa aqbahil qabih ayya'dila an ibadati ila ibadatil abid. Maka termasuk kezoliman yang paling zolim dan kejelekan yang paling jelek, apabila orang berpaling dari ibadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Dia berpaling, yang mesti dia ibadah kepada Allah, dia berpaling kepada ibadah kepada selain Allah. Atau dia menyekutukan makhluknya, artinya Allah, dia menyekutukan Allah dengan makhluknya. Dia menyembah batu, pohon dan yang lainnya. Dia meninggalkan Allah yang menciptakan segala makhluk. Maka ini menunjukkan kezaliman yang paling zalim apabila seorang hamba itu beribadah kepada selain Allah. Maka orang yang datang ke kubur-kubur wali minta kepada mereka, ini orang yang paling zalim di muka bumi ini. Orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang paling zalim di muka bumi. Makanya syirik itu merupakan kezaliman yang paling zalim. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, dalam surah Luqman. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang amat besar. Kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat adalah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemungkaran paling mungkar. Ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 163. Antum lihat di ayat sebelumnya. Ya. Di ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Antum perhatikan itu. Ini pelajaran yang besar ini. Ini manfaat yang besar. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini. Di ayat 159-nya, ini kan ayat 163. Di 159-nya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Perhatikan ini. Innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Antum perhatikan di sini, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Akibatnya menyembunyikan ilmu ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang laknat. Bahkan bukan hanya itu, orang yang menyukai ilmu itu disebutkan oleh Allah bahwa dia makan api neraka. Antum lihat di ayat 174-nya. Di ayat 174-nya, innal ladzina yaqtumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, dari Al-Quran, dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka inilah tidak memakan ke dalam perut mereka kecuali neraka, kecuali api mereka makan. Dan Allah tidak akan ajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan bersihkan mereka, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Ini Allah menyebutkan di ayat ini, mereka menyembunyikan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini juga mereka menyembunyikan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang disembunyikan oleh mereka, yaitu tentang tauhid. Perhatikan ini. Jadi banyak ustadz, kiai, para da'i, para ulama yang mereka sembunyikanlah tauhid. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menjelaskan ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, beliau wafat tahun 671 Hijriah, artinya sebelum Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir wafatnya tahun 774 Hijriah, bedanya 100 tahun. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, "Lamma hadhara ta'ala min kitman al-haqq bayyana anna awwala ma yajibu idharuhu wa la yajuzu kitmanuhu amru tauhid." Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tatkala Allah Ta'ala mengancam kepada manusia ini, mengancam jangan sampai mereka menyembunyikan kebenaran, dan Allah menjelaskan bahwa yang wajib untuk ditampakkan kepada manusia dan didakwakan kepada manusia dan tidak boleh disembunyikan adalah urusan tauhid. Dakwah tauhid ini enggak boleh disembunyikan. Tapi banyak kan para dai, para ustaz, kiai ini menyembunyikan dakwah tauhid. Tauhid apa yang mereka sembunyikan? Tauhid al-uluhiyah. Agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja, menyembah Allah saja, tidak kepada yang lain. Kalau semua para dai, para ustaz menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, insyaallah enggak akan ada itu orang nyembah kubur. Enggak ada yang percaya pada jimat-jimat, dukun-dukun. Kalau semua dai ini menjelaskan tentang tauhid. Atau paling tidak sedikit yang berbuat syirik. Sekarang yang berbuat syirik jutaan orang. Kalau antum lihat yang datang ke kubur-kubur wali itu, bukan satu bis, 50 bis, 100 bis. Pada hari tertentu dan bulan tertentu. Itu satu kuburan, belum tempat yang lain. Di Indonesia ini ribuan kuburan yang dianggap keramat. Kalau semua dai menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, akan berkurang itu orang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Dan ini wajib, enggak boleh sembunyikan. Ancamannya berat, Allah sebutkan dalam ayat itu. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh semua yang ada di langit dan di bumi ini. Kemudian Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang menyembunyikan tauhid itu, yaitu mereka pada hakikatnya makan api. Karena apa? Karena mereka menjual kebenaran ini dengan dunia yang sedikit. Dia jelaskan kepada umat ini. Maka Allah tidak akan bersihkan mereka, dan Allah tidak akan ajak bicara nanti pada hari kiamat. Ini harus kita perhatikan ini. Ini tentang faedah daripada ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa rahman rahim. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diberi dengan benar melainkan hanya Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha Bijaksana. Allah menyebutkan di sini bahwa Allah menjadi saksi bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melihat di sini, setelah Allah menyebutkan bahwa Allah menjadi saksi atas dirinya bahwa enggak ada yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Kemudian setelah itu Allah sebutkan malaikat, malaikat juga semua menyaksikan. Enggak ada yang berhak dibenamkan oleh Allah. Begitu juga orang-orang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. Anda perhatikan di sini, Allah menjadi saksi atas dirinya. Enggak ada yang berhak dibedahi di langit dan di bumi kecuali Allah SWT. Hanya Allah yang berhak untuk dibedahi. Kemudian malaikat, malaikat semuanya beribadah kepada Allah. Seluruh malaikat, dan malaikat ini jumlahnya sangat banyak. Enggak terhitung jumlahnya malaikat, sangat banyak. Setiap jengkal langit, setiap jengkal langit itu ada malaikat yang sujud kepada Allah Taala. Setiap jengkal langit. Betapa besarnya langit ini. Semuanya dan tujuh lapis langit. Di atas itu di langit itu ada Baitul Ma'mur yang setiap hari dimasuki oleh 70 ribu malaikat yang beribadah kepada Allah. Dan mereka keluar, enggak kembali lagi. Setiap hari 70 ribu masuk ibadah, keluar, datang lagi 70 ribu, terus seperti itu sampai hari kiamat nanti. Jadi sangat banyak jumlahnya malaikat. Dan pekerjaan mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, enggak pernah berhenti. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Mereka terus menerus bertasbih kepada Allah. Enggak pernah berhenti malaikat ini bertasbih kepada Allah. Makanya seluruh makhluk ini semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya. Batu-batu, pohon-pohon, ini meja, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Enggak ada sesuatu pun juga melainkan semua bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Semua bertasbih kepada Allah. Jadi Allah menjadi saksi bahwa semuanya yang berhak diberikan oleh Allah. Malaikat juga demikian. Karena mereka diciptakan untuk ibadah. Sebagaimana juga jin dan manusia diciptakan untuk ibadah. Cuma di antara mereka, jin dan manusia ini ada yang taat, ada yang tidak taat. Tapi malaikat terus-menerus beribadah kepada Allah dan bertasbih kepada Allah siang dan malam. Kemudian orang berilmu. Saya akan jelaskan di sini tentang orang berilmu menjadi saksi. Orang berilmu di sini, mereka betul-betul yang berilmu menguasai Quran dan Sunnah, al-fahmi salaf, dan dia takut kepada Allah. Karena ketika Allah menyebutkan tentang orang yang berilmu, tentang para ulama, Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Allah menyebutkan tentang orang-orang berilmu. Dan para sahabat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang berilmu. Dalam surah Saba dan juga surah Muhammad, bahwa Allah menyebutkan para sahabat orang berilmu. Sekarang, penjelasan tentang keutamaan orang berilmu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullah, dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, di juz yang pertama. Beliau menyebutkan ketika selesai membawakan ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Kata beliau, istashhada subhanahu bi ulul ilmi ala ajalli mashhudin alayhi wa huwa tauhiduhu. Faqala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist wa hadha yadullu ala fadril ilmi wa ahlihi min wujuh. Allah menjadikan saksi kepada orang berilmu atas kemuliaan yang disaksikan. Kemuliaan yang disaksikan yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Karena Allah berfirman, Allah menjadi saksi, enggak ada ilah yang berhak diberikan oleh Allah. Malaikat dan orang yang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dari berapa segi? Yang pertama, Yang pertama, istishhaduhum duna ghairi minal bashar. Yang pertama, yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan orang berilmu, yang pertama, yaitu Allah menjadikan orang berilmu sebagai saksi atas keesaan Allah dan tidak yang lainnya. Artinya manusia yang lain tidak dijadikan saksi, tapi orang berilmu jadi saksi bahwa Allah itu esa, baik dalam zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Taala. Wasani yang kedua, iqtiranu syahadatihim bisyahadatihi. Allah menjadikan persaksian mereka orang berilmu digandengkan dengan persaksian Allah. Allah bersaksi yang berhak dengan Allah dengan orang berilmu. Artinya Allah gandengkan antara kesaksian Allah dengan kesaksian orang berilmu. Ini keutamaan ilmu dan orang berilmu. Wathalith, kata Ibn Qayyim rahimahullah, iqtiranuha bisyadati malaikatihi. Yang ketiga, diiringi kesaksian orang berilmu itu dengan kesaksian malaikatnya. Ini keutamaan orang-orang yang berilmu. Warabi' inna fi dhimni hadha tazkiyatuhum wa ta'diluhum atau tazkiyatuhum wa ta'diluhum. Yang keempat, dalam ayat ini mengandung tentang pujian kepada mereka. Arti Allah memberikan rekomendasi dan Allah memuji mereka. Siapa? Yaitu orang berilmu dipuji oleh Allah. Kemudian selanjutnya al-khamis, yang kelima, Allah sifatkan mereka dengan kalimat ulul ilmi, annahu wasafahum biqaunihim ulul ilm. Allah sifatkan mereka dengan ulul ilmi, artinya betul-betul mereka ini orang berilmu, belajar terus, tidak pernah berhenti mereka belajar talabul ilmi, memahami Quran wa sunnah, memahami salaf, sampai mereka menjadi orang yang berilmu. Jadi menjadikan orang berilmu itu ya dengan belajar, dengan nuntut ilmu. Karena enggak mungkin orang itu diberikan ilmu tanpa dia belajar, enggak mungkin. Para sahabat belajar kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah sebutkan mereka orang-orang berilmu, para sahabat. Di dalam surah Saba dan juga di surah Muhammad. Kemudian Allah jadikan mereka ini sebagai saksi terhadap dirinya, dan ini ajallu syahidin, persaksian yang paling mulia dengan makhluk yang terpilih yaitu malaikatnya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaannya para ulama. Ulama ya apa? Yang takut kepada Allah Taala. Dan yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim ini, beliau sebutkan kurang lebih ada 10 tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Di dalam kitab Miftah dari Sa'ada Allah, dalam kitab Miftah dari Sa'ada, Al-Imam Muqayyim menyebutkan keutamaan orang berilmu itu lebih dari 100 keutamaan. Di dalam kitab itu, Miftah dari Sa'ada. Kemudian selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Lata, Uzza dan Manat yang disebut sebagai Tuhan oleh kaum musyrikin. Ini itu tiga Tuhan yang besar bagi kaum musyrikin ini. Lata, Uzza dan Manat. Allah sebutkan ini semuanya batil. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Ini mereka yang karang-karang, mereka yang buat-buat nama-nama itu. Jadi tuan-tuan, ini yang mereka sembah sama Allah, semua buatan mereka yang dikarang-karang, yang dibuat-buat oleh mereka. Mereka enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa mereka. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendebat atau menghujat bapaknya dan kaumnya. Kenapa kalian sembah selain Allah? Mereka enggak bisa mendengar, enggak bisa berbicara, enggak bisa menjawab. Diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian enggak menyembah Allah Rabbul Alamin? Jadi diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim AS kepada bapaknya dan kaumnya, bahwa tuan-tuan yang mereka sembah selain Allah, enggak bisa berbicara, enggak bisa mendengar. Sama dengan yang dikubur juga Allah sebut ke dalam Al-Quran. Yang dikubur, enggak bisa mendengar, enggak bisa menjawab. Bagaimana orang berdoa kepada mereka? Sampai Allah sebutkan, In tada'uhum la yasma'u du'a'akum, walau sami'u mastajabu lakum, wa yawmal qiyamati yakfurun bisyirkikum, wa layunabbi'ukum mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, enggak bisa menjawab, mereka enggak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, enggak bisa menjawab, enggak bisa mengabulkan doa kalian. Dan mereka akan mengingkari doa kalian nanti di hari kiamat. Makanya yang disembah selain Allah itu semuanya sesembahan yang batil. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah siapa aja sudah. Yang mereka sembah selain Allah, ini semuanya batil. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi'annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallahu wal 'aliyyul kabir." Yang demikian bahwasanya Allah itulah yang hak, dan bahwasanya yang mereka berdoa, yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah itulah batil. Dan bahwasanya Allah yang Maha Tinggi dan Allah itu yang Maha Besar. Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Jadi semua selain Allah itu batil. Yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Allah juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang berkata kepada dua temannya di penjara. Itu Allah berfirman, "Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, ilah-ilah yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Allah kecuali hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya? Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Artinya untuk perhatikan, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat derajatnya oleh Allah Taala setelah mengalami berbagai macam cobaan dan ujian. Sampai dimasukkan di penjara, enggak diam, tetap berdakwah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di penjara berdakwah, mendakwakan apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Enggak ada yang lain. Makanya ketika orang mengajak untuk menegakkan hukum Allah, penegakan hukum Allah itulah pertama kali tauhid. Di surah Yusuf juga Allah sebutkan, "Innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyya." Antum lihat. Bahwa hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi hukum itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jadi inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyya dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Itu lanjutan dari ayat yang tadi. Di surah Yusuf ayat 40. Saya baca lengkap ayat ini. Ya sahibai sijni arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Wahai kedua penghuni penjara, apakah tuhan-tuhan yang banyak itu yang bermacam-macam itu lebih baik. Apakah mereka itu lebih baik daripada Allah yang tunggal, yang maha perkasa? Tidaklah kalian menyembah selain Allah melainkan nama-nama yang kalian namakan dengannya, yang juga dinamakan oleh nenek moyang kalian, yang Allah tidak turunkan sama sekali keterangan tentang itu. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Allah memerintahkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ketika orang mengatakan kita wajib menegakkan hukum Allah di muka bumi, wajib betul menegakkan hukum Allah. Tapi hukum Allah yang pertama kali apa? Tauhid. Kan sering orang bilang, kita harus menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Betul, kalimat itu betul. Penegakan hukum Allah pertama kali apa? Tauhid, sesuai dengan nas Al-Quran. Tauhid. Bukan hukum kisos, bukan potong tangan, bukan yang lainnya dulu. Ini dulu tauhid penegakannya. Maka yang wajib dakwakan tauhid dulu. Sebab enggak akan tegak agama ini kecuali dengan tauhid. Maka Allah menyebutkan dzalika dinul qayyim. Tauhid ini merupakan agama yang lurus. Maka ketika orang meneriakan kita wajib melaksanakan syariat Allah, menegakkan agama Allah, syariat Allah itu hukum Allah pertama kali tauhid sebelum yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamu'alaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.